Kita Di dalam Al-Quran, musibah itu didapatkan hanya beberapa ukara. Di antaranya adalah musibah, sesuatu yang menimpa seseorang. Ada juga pakai maskar ukur, maskar artinya mengenai seseorang ataupun sedikit ya mengenai seseorang. Maskar dengan asal pada kulit. Kalau asal itu menimpa, ya. Kalau maskar itu terserah sedikit. Maskar ukur. Allah akan menggunakan kata-kata as-sayyi'at. As-sayyi'at atau as-su artinya adalah kejelekan atau keburukan. Begitu juga dengan ad-dharra was-sarra wad-dharra. Ad-dharra artinya sesuatu yang membahayakan seseorang. Begitu juga menggunakan kata-kata bala'un. Bala'un bisa dimaknai balaun itu artinya cobaan. Bisa dimaknai balaun itu merupakan kenikmatan tergantung daripada siapa tergantung daripada konteksnya. Kalau konteks ini bisa diartikan cobaan, dalam konteks yang lain bisa diartikan kenikmatan. Mufidah balaun jumlah ma'awin. Hal itu adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'idzina mu'minan al-Qur'an al-Subhan sur'al-Adam. Yaitu balas antara Allah itu telah mempermalukan Bani Israel itu dengan berbagai macam cobaan. Yaitu dengan menyembelih anak laki dari kaum Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuan dari Israel dan semuanya itu adalah dalam ujung waktu. Kalau dengan kualitas jenah itu dan ketika kami menyelamatkan kamu wahai dari Israel, maka dalam itu diartikan kenikmatan yang awal yang aku. Tapi kalau kita melihatnya, juga bagaimana karena aku menyembelih anak-anak nabi kamu, maka itu berarti tobat. Jadi, sampulan dan sering menggunakan kata-kata cobaan dan berbagai macam ungkapan. Apa sekalian, ungkapan-ungkapan tersebut kebanyakan untuk hal-hal yang tidak mengenakan seseorang. Ini adalah cobaan. Tapi cobaan itu juga bukan berarti sesuatu yang tidak mengenakan seseorang seperti kesengsaraan ataupun kepahitan hidup atau lain-lain. Tapi cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga terhadap hal-hal bersifat kenikmatan. Kenikmatan yang diperoleh oleh seseorang itu adalah merupakan cobaan. Bukan Allah wala lukum bisyari wala khairi fitnah. Kami mencoba kamu sekalian dengan bilkhair. Dengan lukum bilkhair wa syari fitnah. Kami akan mencoba kamu sekalian dengan kebaikan, kenikmatan, banyaknya harta, banyaknya kenikmatan. Wala khairi, wala lukum bisyari wala khairi fitnah. Asyad itu keburukan. Jadi baik keburukan maupun kenikmatan semuanya adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia dengan sukses. Tapi setelahnya itu pada saat orang itu beriman, orang terimakan yang banyak itu tidak banyak yang sukses. Jadi kadang-kadang orang itu tidak tahan cobaan yang berkaitan dengan terimakan dibandingkan dengan cobaan yang bersifat kemelahan. Masyaallah, dari segala cobaan yang dibebankan pada Allah kepada manusia itu ada kalanya skala yang besar, skala yang masif, skala yang menghancurkan. Tapi ada skala juga, ada skala yang perkembangan, ada juga skala yang kecil. Skala yang menghancurkan itu seperti banjirnya Nabi Nuh. Jadi Allah mengatakan semuanya yang segera kepada Allah SWT. Kalau kita kepada Nabi Muhammad dan kata-katanya itu semuanya kita berlaku. Begitu juga dengan kita yang terjadi pada semuanya Nabi Muhammad yaitu Al-Quran Al-Quran Al-Quran Taubat itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan angin yang bersih kencang. Apakah itu dingin sekali ataupun panas sekali selama 7 hari 7 malam. Hancur mereka. Kalau kamu itu juga itu dengan goncangan, dengan kehidupan yang kurang suatu. Kompani dan akhirat dengan gempa bumi yang sakit. Begitu juga dengan kompo, itu dicukir balikan tanah yang kami dari bawah, maksudnya dicukir balikan dari sana. Menurut kepada orang, laut pagi itu adalah tempat di mana kompo itu berada. Begitu juga pengikut-pengikut Qarun pada masa itu, itu dianggarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti akhirnya menjadi anggar orang yang terlihat nempelnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir itu pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada negara Nabi Fir'aun akhirnya ditenggelamkan di laut merah. Dan setelah itu saya masih itu tidak ada lagi kecuali warga-warga Sabuti yaitu tentara Adrola yang datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah itu pada akhirnya dihancurkan oleh para warga-warga tapi jumlah mereka itu ya sebagaimana jumlah umat bangsa dan saya selalu ada juga pada skala yang perkenaan yaitu di mana manusia itu mereka dihancurkan melalui berbagai macam kejadian-kejadian dan seperti tsunami Aceh itu pasang-pasang tsunami itu berkenaan. Tapi ada juga musibah-musibah yang menimpa kepada kita saja berupa apa itu sakit perut apakah sakit-sakit yang lainnya yang menimpa seseorang. Nah, terhadap musibah-musibah yang bersama masih yang menghancurkan itu memang karena dosa-dosa kaum kerjaan yang itu mereka menangkap mereka berusaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka tidak mau beriman kepada Nabi pada sudah diangkat bahkan mereka yang menangkap silakan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang juga itu namanya istihza itu namanya menertawakan Allah menertawakan Nabi Allah dan mereka menangkap mereka meneruskan anak Allah setelahnya mereka itu diperingatkan mereka menangkap nah inilah yang mengindikasikan bahwa azab yang diberikan kepada mereka itu memang betul-betul karena khususan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Nah, kalau begitu, kalau memang kekurangan kutukan dari Allah, maka di dunia mereka itu mendapatkan siksaan. Bagaimana tadi? Apakah dengan ahli kerja, apakah dengan tempat bumi, apakah dengan suara hari hitam yang menggelegar, apakah ditenggelamkan, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, itu mereka akan mendapatkan siksaan yang lain. Ya. Dan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa annahum 'alaiha ghudhubun wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'ah. Annahum 'alaiha, bahwa api itu akan di apa namanya itu menghanguskan mereka pada waktu pagi dan pada waktu sore. Yu'radun 'alaiha, akan dihadapkan kepada mereka, kepada Raja Fir'aun dan kepada temannya pada waktu pagi hari dan sore hari. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan siksaan dari Tuhan. Memang di sini ada perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahlu Sunnah. Orang Mu'tazilah mengatakan tidak ada siksaan kubur, yang ada itu adalah siksaan yang ada bahkan kita mau melihat kalau ada siksaan kubur berarti Allah itu menyiksa dua kali, siksaan kubur dan siksaan pada hari kiamat. Tapi ada sunnah oleh karena yang sungguh mengatakan bahwa siksaan kubur itu memang ada dan siksaan pada hari kiamat itu juga memang ada. Dan ini banyak kan, ya, banyak orang ya, dan itu utama ya, orang mau dikubur terus kemudian itu bumi itu tanah itu nggak pernah lebar digali lagi murtad digali lagi surtad digali lagi surtad di akhirnya sampai sore hari karena susah untuk mengukur orang itu akhirnya orang-orang itu memasukkan mayatnya itu dengan secara paksa. Itu adalah komunikasi, indikasi-indikasinya apa namanya itu, siksaan kubur dan lain-lain sebagainya. Masa Allah yang Alhamdulillah yang harus kita yakini pertama bahwa semua musibah yang datang kepada umat manusia baik dalam secara masjid atau dalam secara perkenaan atau dalam secara yang lain, semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan izin Allah. Bahwa musibah izin Allah wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nara. Apa yang menimpa pada kamu sekalian di bumi ini dan ada pada diri kamu sendiri itu semuanya sudah tercatat di dalam lauh mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan alam semesta. Ini merupakan satu penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga masalah itu bagi Allah akan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena benda-benda itu sebenarnya tidak punya gerakan, tidak punya irama, tidak punya kemampuan. Apakah bumi itu mempunyai kemauan? Tidak. Bumi itu adalah satu benda yang mati, tidak mempunyai kehendak apa-apa. Yang menghendaki bumi itu menelan manusia, menghendaki bumi itu mengeluarkan tubuhnya, yang menghendaki bumi itu menjadi korban, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, semua kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan membawa hikmah bagi manusia. Baik hikmah yang bagi hikmah yang maknawiyah atau hikmah yang bersifat. Kalau hikmah yang maknawiyah bahwa itu adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar umat manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang hasiah yaitu bahwa gejala-gejala misalnya tulang ataupun bulu meletus itu membawa rahmat kepada orang-orang yang ada di sekitar, misalnya bulu meletus tadi. Itu kata orang-orang ahli pertanahan. Setelah 5 tahun dari masa meletusnya bulu meletus itu, tanah di sekitarnya itu akan menjadi tanah yang sangat subur. Maka tidak perlu lagi pelan-pelan, tidak perlu lagi karena itu masih atau mengandung hal-hal yang menimbulkan kepada tanah. Kalau pertama-tama itu masih bercampur dengan perenak selanjutnya, apa yang salahnya selanjutnya yang bertutup sampai 5 tahun, akhirnya humus tanah ataupun kadar kesuburan tanah itu akan menjadi bagus. Kemudian, maka Allah bahwa musibah yang menimpa kepada kita itu apabila yang tertimpa musibah itu adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mukmin, maka bisa pertama untuk menegur, yang kedua untuk mengurangi dosa-dosanya, dan yang ketiga itu adalah untuk menaikkan martabatnya. Untuk al-ahliyah itu jelas merupakan untuk menaikkan martabat. Semakin banyak cobaan yang diterima orang seseorang kemudian dia sabar, maka itu akan diampuni dosa-dosanya dan akan meningkatkan martabatnya. Pada karena itu adalah orang yang pandai tertimpa musibahnya. Ashadul bani al-ahliyah tumasarah untuk menangkan tumasarah yang paling hebat cobaannya yang ditimpakan oleh Allah kepada umat manusia itu adalah pertama para anbiya dan para rasul. Yang kedua itu adalah para saleh, dan yang ketiga itu adalah orang yang di bawahnya, orang yang di bawahnya. Kalau seandainya Allah menimpakan seorang musibah kepada seseorang, asalkan diterima dengan Islam, asalkan di para manusia itu dia menghadapi dengan kesabaran, asalkan dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jangan yang besar-besar, yang kecil-kecil, yang kecil seperti sakit perut, apakah itu misalnya panas, ya, apakah itu juga flu dan lain sebagainya. Itu apabila kita yakin bahwa itu adalah dari Allah, dan kemudian kita menerima, kemudian kita bersabar atas itu, maka itu akan membawa hikmah kepada kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan annalladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang tertimpa musibah kemudian mereka itu bersabar dan mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu yang mengatakan ulaika'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muhtadun. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu namun Zaid bin Thabit salah seorang sahabat Nabi menulis waktu. Pada akhir umurnya itu minta supaya diberikan satu pan. Coba. Karena mendengarkan Nabi berkata bahwa tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang. Apakah itu keprihatinan, apakah itu kesedihan, apakah itu dia sampai berkenan duri atau lain-lain, maka itu akan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Akhirnya saya itu mencari itu berdoa kepada Allah supaya dia itu diberikan sakit panas. Ternyata Allah mengabulkan dosa-dosanya, mengabulkan permintaannya itu, dan 40 hari sebelumnya beliau itu wafat, Allah menyembuhkan penyakit panas kepada saya itu dengan selama 40 hari, dan kemudian beliau itu meninggal. Ini adalah merupakan salah satu rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, di mana seluruh kejahatan itu akan membawa asal manusia itu bisa memilih musibah itu dengan sebaik-baiknya. Pertama menghadapinya dengan secara sabar, mengatakan kita dengan wajib dan wajib Allah, tawakal kepada kita memberikan hikmah yang bagus, hikmah yang agung pada diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita untuk menghindari musibah? Yang pertama itu kita selalu berdoa kepada Allah, yaitu doa-doa pagi hari, bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa fa'ati syaitu Allah dan sana wa sami'ati a'udhu bi'ibadu dan ma'adu bi'ibadu dan aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya, dengan ketentuan-ketentuan yang pernah dikeluarkan di dalam kita dalam fakulnya bi'ibadu bahwa dari kejahatan makhluk atau Allah subhanahu wa ta'ala apa saja bismillahirrahmanirrahim dan berdoa fa'ati syaitu Allah dan sana dengan nama Allah dan dengan nama Allah itu segala sesuatu yang ada di dalam bumi itu tidak akan bisa mengenai kita. Membaca doa Allah berdasar doa Allah dengan dan lain sebagainya. Takbirat itu banyak sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita menghindari perilaku-perilaku kita yang bisa memancing turunnya ciptaan Allah, yang bisa memancing azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hal ini orang melakukan kemaksiatan seperti perzinahan, sehingga orang membiarkan saja perzinahan itu berada di satu kawasan terang-terang, maka jangan kita lakukan. Kalau pada satu saat Allah menempatkan cobaan kepada orang-orang yang berzina itu dan orang-orang yang walaupun tidak terlibat tapi membiarkan berzina itu mengajarkan kita dua. Masyaallah, itulah yang saya ingin musibah. Semoga kita semua selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala musibah. Alhamdulillahirabbil alamin.